qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bil um, berkata al-Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Um jilid 1 halaman 247, beliau mengatakan wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhil qarabati ay ya'malu li ahli al-mayyit fi yawmi yamutu wa laylatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnah wa dhikrun karim wa huwa min fi'li ahli al-khair qablana wa ba'dana. Dan aku senang, aku suka bagi tetangga-tetangga mayit ataukah dari kalangan kerabatnya untuk membuatkan kepada keluarga yang ditinggal pada hari meninggalnya atau pada malamnya makanan yang mengenyangkan mereka, karena ini termasuk di antara sunnah dan zikir yang mulia, dan ini merupakan perbuatan orang-orang yang baik sebelum kami dan setelah kami. Nah,